Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami teringat dengan peribahasa Arab, al khairu bila nidom, sayak libul batil bin nidom. Peribahasa ini cukup begitu dalam maknanya. Kebaikan apapun kalau tidak tertata, kalau tidak teratur, akan tetap dikalahkan oleh kesesatan, oleh kejahatan yang teratur. Rasul menyampaikan dalam satu pesan bahwa bagaimana kita sebagai seorang muslim yang sejati menata waktu ini sehingga menjadi pemenang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik insan adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Salah satunya adalah genggam waktu dengan manage yang baik. Rasul menyampaikan 3 pesan kepada kita. Waktu semua orang sama memiliki 24 jam. Siang, malam, dimanapun manusia hidup, di belahan dunia apapun, tetap mereka memiliki, sama seperti kita, memiliki 24 jam dalam sehari. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana memanage waktu itu, sehingga kalau termanage waktu itu, kita akan menjadi seorang pemenang. Rasul menyampaikan 3 pesan tentang waktu itu. 1, sa'atun yunaji fiha rabbah. Ruangkanlah waktumu yang 24 jam itu buat bermunajat, buat menjerit, buat bergelantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang punya waktu, tetapi kadang waktu untuk bermunajat tidak ada waktu bagi kehidupan kita semua. Luangkanlah waktumu, bagilah 24 jam yang di kehidupanmu itu buat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, Rasul memberikan arahan tentang bagaimana memanage waktu itu, yaitu sa'atun yuhasibu fiha nafsah. Luangkanlah waktumu, luangkanlah bagian dari kehidupanmu untuk selalu mengevaluasi dirimu. Evaluasi adalah untuk mempersiapkan diri menjadi manusia yang hebat dan pemenang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan 3 Rasul sampaikan kepada kita, yaitu tentang mengenai manajemen waktu. Sa'atun yahumu li qada'i hajatihi. Luangkan waktumu, persiapkan manajemen waktumu untuk memenuhi kebutuhan duniamu. Nomor 3, Rasul tetap memberikan prasyarat. Jangan kau lupakan kehidupan duniamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan kehidupan duniamu. Karena di dunia pun perlu kita isi dengan segala amal kebaikan, dengan segala karya yang terbaik yang akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul begitu hebat dalam memanage waktu itu. Bagaimana porsi waktu yang harus kita bagi buat menajat kepada Allah, buat mengevaluasi diri. Tetapi juga Rasul mengingatkan, jangan engkau lupakan kehidupanmu di dunia itu. Karena ad-dunya majra'atul akhirah. Kehidupan di dunia ini, mengisi dengan karya-karya terbaik di kehidupan dunia ini, adalah sebuah ladang yang harus kita isi, harus kita tanam kebaikan-kebaikan di situ. Karena nanti buahnya adalah akan kita terima di akhirat kelak. Seorang sahabat Rasul menyampaikan satu pesan. Aku takjub dengan permasalahan kehidupan seorang muslim. Bila mana dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Dan apabila dia mendapatkan musibah atau ujian, dia sabar. Sikap yang hebat seorang muslim, ketika nikmat dia syukur, ketika dalam musibah dia sabar. 2 posisi ini adalah kehidupan di antara kita semua. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti kepada kita mengingatkan, atur waktu, manage waktumu, karena dengan bisa menggenggam waktu itu, engkau akan menjadi seorang Muslim sejati. Begitupun juga Rasul memberikan pesan arahan tentang Ramadan ini. Bahkan dibagi tiga Ramadan itu. 10 hari pertama adalah buat ampunan Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua adalah buat rahmat yang Allah curahkan kepada yang berpuasa. 10 hari terakhir adalah engkau akan dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu, mari kita mintakan kepada Allah. Tidak kekuatan hanya miliknya. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana wahai Tuhan kami, anugerahkanlah dan limpahkanlah kepada kami dari sisimu rahmatmu yang luas. Wa hayyi lana min amrina rasada. Ya Allah, hidupkan kami di kehidupan dunia ini tetapi dalam selalu dalam petunjukmu, sebagaimana Ashabul Kahfi melantunkan doa ini. Bimbing kami, bimbing kami, bimbing kami ya Rabbal Alamin. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Wassalamun Alal Mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.